Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab al-manthurat wal-mulah. Hadis yang ke-31 dari bab ini atau 1838 menurut cetakan ini. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. Di sini فإن أصابوا فلكم ولهم. Ya. Baik. Di sini tertulis فإن أخطأوا fa'in asabu falakum, di cetakan lain falakum walahum. Ya, mungkin di kesempatan lain bisa kita cek lafal hadis tersebut. Yang saya ingat falakum walahum. Nah, insyaallah kita cek kembali. Baik. Pada hadis ini yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusalluna lakum, mereka para imam salat mengimami kalian. Fa in asabu, kalau mereka benar, falakum, maka untuk kalian. Ya, di cetakan lain falakum walahum, untuk kalian dan untuk mereka kebenaran itu, pahala itu. Wa in akhta'u falakum wa 'alaihim, dan apabila mereka akhta'u, keliru, salah, maka lakum, untuk kalian pahala. Wa 'alaihim, dan kesalahannya atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kedudukan para imam, yang dahulu imam adalah para umara, para pemimpin muslimin, para amir umara, sehingga di zaman Nabi beliaulah sebagai imam juga, yakni imam sholat termasuk. Ya, justru ini yang itu yang kita bahas sekarang, mereka menjadi imam sholat. Abu Bakar juga pemimpin muslimin dan sebagai imam sholatnya. Umar juga seperti itu. Uthman juga seperti itu. Begitu pula Ali. Ya. Namun tentu dengan berkembangnya waktu, para imam kaum muslimin dalam arti pemimpin mereka ada yang kurang dalam bab agama, sehingga imam dalam sholat biasa diserahkan kepada yang lain. Sehingga di sini seperti dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa para imam yang mereka adalah para umara, mereka dahulu mengimami. Namun sekarang kata beliau, wa hadza wa in kana fil umara yashmal aidha a'immatal masajid. Walaupun awalnya hadis ini terkait dengan para amir, pemimpin-pemimpin yang mereka mengimami salat, namun juga akhirnya berlaku pada para imam di masjid-masjid, para imam salat di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, sehingga di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabu, kalau mereka benar dalam melakukan salat, ahsanu fis salati wa atau biha ala ma yanbaghi, memperbagus salat mereka, melakukan yang semestinya, baik dalam hal waktunya, dalam hal kaifiah dan tata caranya, rukuknya, sujudnya, rukunnya, syaratnya, dan hal-hal yang lain terkait dengan salat. Kalau mereka para imam memperbaiki salat mereka, melaksanakan dengan baik dan benar, pahala untuk mereka para imam dan juga untuk para makmum, lahum lakum walahum. Dan para imam mereka punya keutamaan yang lebih, ya, para imam mereka punya keutamaan yang lebih ketika mereka mengimami dengan benar. Mereka dapat pahala yang lebih besar daripada makmum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sehingga imamah fis shalah, keimaman dalam salat punya keutamaan. Keimaman dalam salat punya keutamaan. Ya. Azan saja seperti yang kita tahu punya keutamaan yang Nabi sebut dalam hadis melebihi yang lain, sehingga kelak dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan atwaluhum a'naqan, yakni leher mereka lebih panjang daripada yang lain sebagai tanda bahwa mereka para muadzinun. Ya. Dan ini berarti amalan-amalan yang lain sekalipun tidak disebut secara khusus pahalanya, namun bisa kita ketahui keutamaannya, termasuk di sini para imam dalam salat-salat jemaah. Mereka juga punya keutamaan-keutamaan, sekalipun kita tidak mendapatkan hadis yang khusus, namun kita dapat memahaminya seperti yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka. Namun ketika mereka itu akhta'u, fa in akhta'u, apabila mereka salah, yakni kata Syekh bin Utsaimin, in asa'u, mereka berbuat sesuatu yang tidak baik dalam pelaksanaan salat. Apa wujudnya ketidakbaikan yang dilakukan para imam? Bisa jadi dalam bab waktu, mereka mengundur-mundur waktu salat sampai waktu-waktu yang tidak semestinya salat dilakukan pada waktu tersebut. Atau mereka tidak baik dalam melaksanakan salat dari sisi tata cara salatnya. Ya. Semua itu bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa in akhtau, kalau mereka salah, mereka berbuat buruk dalam salat mereka, falakum wa alaihim, maka untuk kalian pahala dan kesalahan itu ditanggung mereka. Kesalahan ditanggung mereka. Para imam, mereka yang bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan mereka, dan para makmum, mereka punya kewajiban untuk ikut, ya. Sehingga mereka telah melakukan kewajiban mereka, pahala untuk mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan ya dalam sebagian hadis bahwa nanti kala akan ada para imam yang mengakhirkan waktu-waktu sholat. Nah, di situ berarti mereka melakukan hal yang buruk. Apa anjuran Rasulullah SAW? Ya, tetap dianjurkan para makmum mengikuti, terutama kalau mereka para imam yang memang memimpin suatu negeri atau orang-orang yang memang ditugasi oleh para pemimpin tersebut. Sehingga bagi kita makmum terkadang kesulitan untuk lepas dari mereka karena memang sudah begitu aturannya. Maka ada saat-saat seperti itu ya dianjurkan tetap mengikuti mereka. Nah, ini bagian daripada apa? Akhta'u falakum wa alaihim. Mereka telah keliru, maka untuk kalian pahala dan untuk mereka kesalahannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan faedah dari hadis ini terkait dengan para penguasa yang tadi seperti kita isyaratkan. Wa fi hadza isyaratun ila annahu yajibu as-sabr 'ala wulati al-amr wa in asa'u fi as-salah. Dalam hal ini ada isyarat bahwa bagi makmum, bagi masyarakat untuk sabar terhadap para waliul amr seandainya mereka tidak baik di dalam sholat mereka. Ya. Baik, dan seterusnya yang tadi kita sebutkan, artinya kita tetap sholat di belakang mereka dan kesalahan-kesalahan itu mereka yang menanggung sendiri. Kemudian juga dari hadis ini diambil kesimpulan dan ibrah pelajaran dalam bab yang lain, seperti misalnya dalam bab puasa, dalam bab beridul fitri, bahkan termasuk juga dalam bab beridul adha, seperti yang insyaallah akan kita jalani pada beberapa hari ke depan. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa jilid yang ke-25 membahas masalah ini dan menyebutkan hadis ini pada bab-bab yang tadi kita sebutkan. Bab puasa, bab beridul fitri dan beridul adha. Karena ada kemiripan dari sisi bahwa ibadah-ibadah tersebut merupakan ibadah yang dilakukan secara berjamaah, bukan ibadah yang dilakukan oleh perorangan. Sekarang kita melihat sholat jamaah yang sedang kita bahas hadisnya. Ini adalah suatu ibadah yang dilakukan secara berjamaah, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga mengikuti siapa? Mengikuti imam. Sekalipun imam itu salah, sekalipun imam itu keliru, ya, lupa, bahkan saat lupa dia tidak melakukan yang rukun pun kita ikuti. Misalnya apa? Misalnya imam tidak sholat dengan berdiri. Imam tidak sholat dengan berdiri, padahal berdiri dalam sholat wajib adalah salah satu rukun sholat. Kenapa tidak berdiri? Ya, mungkin anggap ada uzur, yaitu sakit. Makmum yang sehat pun mengikuti imam. Dia pun sholat dengan duduk sebagaimana imamnya. Makmum mesti meninggalkan yang rukun, sekalipun mereka mampu melakukan yang rukun itu, demi mengikuti imam. Seandainya imam meninggalkan yang wajib tasyahud yang pertama, dia bangkit, apakah makmum tetap tasyahud? Tidak. Makmum pun bangkit bersama imam. Sekalipun makmum ingat, tapi imam lupa, dia bangkit, maka makmum bangkit mengikuti imam. Bahkan sekalipun meninggalkan rokaat karena lupa, ya, seperti yang terjadi pada Nabi, solat yang mestinya 4 rokaat, 2 rokaat sudah salam, makmum tahu, tapi apakah solat sendiri memisah? Tidak. Salam bersama Nabi, mengikuti Nabi. Bahkan seandainya pun tertambah 1 rokaat, yang mestinya solat 4 rokaat ternyata tambah jadi 5 rokaat, makmum pun mengikuti. Ya. Nah, ini semua sebagai wujud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Sesungguhnya diangkatnya imam itu agar diikuti. Sampai dalam hal-hal yang tadi kita sebutkan. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam, diangkat imam itu agar diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir, kalian hendaknya takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk, kalian pun rukuk. Terus mengikuti, tidak boleh menyamai apalagi mendahului imam. Ya. Seperti yang tadi kita contohkan beberapa contoh, tetap kita ikuti. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini yang tadi kita sebutkan, ini adalah salat berjamaah, ibadah berjamaah bersama imam. Tidak boleh makmum melakukan sesuatu sendiri. Dia mesti mengikuti imam. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengambil pelajaran dari hadis ini yang terkait dengan salat, yang itu adalah ibadah yang sifatnya berjamaah, lalu diterapkan pada ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah pada ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Puasa Ramadan, masuknya Ramadan itu bukan ibadah perorangan, itu ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Imam yang menentukan kapan awal Ramadan. Dahulu di zaman Nabi SAW, mereka melihat hilal, artinya berusaha untuk ru'yatul hilal, tara an-nas al-hilal, orang-orang melihat-lihat hilal. Ya, ketika ada yang melihat, apakah kemudian dia bersendiri, saya sudah melihat, saya mau puasa duluan? Atau ketika dia melihat, tiba-tiba dia ngomong sendiri di teman-temannya untuk memulai Ramadan, saya sudah melihat, ayo kita mulai duluan. Di zaman Nabi SAW tidak seperti itu. Tapi mereka yang melihat melaporkan kepada penguasa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, fa akhbartun nabiyya anni ra'aituhu. Maka saya pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihat hilal. Fa amara an-nasa bi shaumihi. Lalu Nabi memerintahkan untuk puasa. Inilah prosedurnya. Ini ya, jalannya atau mekanismenya bagaimana seorang itu melihat hilal, kemudian melaporkan kepada penguasa, kemudian penguasalah yang mengumumkan. Itu yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan seorang melihat kemudian puasa sendiri, seorang melihat kemudian melakukan puasa dengan kelompoknya sendiri, dengan teman-temannya. Tidak, tapi yang melihat menyampaikan kepada penguasa, dan dari sanalah bermula pengumuman-pengumuman dan penetapan-penetapan. Fa'amaran nasa bisawmi, maka Nabi yang memerintahkan untuk melakukan puasa. Karena apa? Karena ya tentu ini adalah memang begitu aturannya dalam ajaran agama kita. Yang kedua, seorang yang melihat tentu perlu diuji, ya, betulkah dia orang yang jujur, orang yang soleh atau tidak, ya, pantas diterima pengakuannya atau tidak, dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu, maka akan tertata, tertib, ya, tidak ada orang yang membuat kacau kaum muslimin. Tiba-tiba dia mengumumkan sendiri adanya hilal atau mulainya Ramadan, sehingga terjadilah keguncangan di tengah muslimin. Betulkah sudah Ramadan atau belum, atau bagaimana, saya mau puasa atau tidak, ada yang boleh puasa, ada yang tidak, ada yang menunggu, ada yang bimbang. Akhirnya ibadah kaum muslimin menjadi kacau karena hal tersebut. Tapi kalau semuanya mengikuti prosedur yang telah dituntunkan oleh syariat, mengikuti aturan syariat, ya, maka mereka akan tenang dalam ibadah. Mereka akan mengetahui ini adalah pengumuman resmi dari pemerintah muslim, maka kita ikuti. Berlakulah di sini hadis Nabi ini. Fa in asabu falakum malahum. Kalau mereka benar dalam menetapkan awal Ramadan, falakum walahum, pahala untuk kalian, kalian taat kepada waliyul amr, ya, walahum, dan pahala juga untuk mereka. Mereka telah berusaha dan menetapkan dengan benar. Wa in akhta'u falakum alaihim. Diterapkan pula lanjutan hadisnya, kalau mereka salah. Salah ini macam-macam. Ada yang salah itu dengan sengaja, atau salah tidak sengaja, salah setelah ijtihad, macam-macam. Salah setelah ijtihad dapat pahala, salah dengan sengaja ya salah, dapat dosa. Tapi fa in akhta'u falakum balahum. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala. Kalian sudah melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Adapun mereka yang salah, maka salahnya ditanggung mereka. Kesalahan mereka, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, inilah pentingnya mengikuti ajaran agama kita, sehingga dengan itu ibadah kita akan kita lakukan dengan tenang, ya. Ibadah kita akan senantiasa bersama-sama. Ini ibadah, ibadah yang sifatnya jamaah. Beda dengan puasa sunnah yang masing-masing terserah mau puasa apa, terserah antum, kalian sendiri-sendiri. Tapi puasa Ramadan adalah puasa yang bersama-sama, mengikuti apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan dalam syariat ini. Begitu pula Idul Fitri sama. Ya, begitu pula Idul Fitri juga seperti itu. Penentuan Idul Fitri bukan hak perorangan, bukan hak kelompok, tapi ini adalah hak penguasa. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam bab Ramadan, mereka, ya, yang mengumumkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penguasa. Ketika ada kafilah datang dari jauh, apakah kalian melihat hilal? Ya. Ketika melihat, lapor kepada penguasa. Tidak kemudian mereka bersendiri dalam mengawali Ramadan atau mengakhiri Ramadan. Selalu perintah-perintah dalam bab ini bermula dari penguasa. Ya, Nabi yang mengumumkan dengan perintah beliau. Nah, begitu pula Idul Adha sama dengan Ramadan, dan sama dengan Idul Fitr. Kita tidak boleh bersendiri dalam menentukannya. Ini adalah ibadah jamaah. Ini ibadah yang dikoordinir oleh penguasa masing-masing. Ya. Dan disinilah juga berlaku hadis Nabi SAW. Kalau mereka benar, falakum walahum, untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, maka untuk kalian pahala dan kesalahan ditanggung mereka. Nah, semua ini telah diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetapkan dalam hadis yang berbunyi as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. As-saum, puasa itu adalah yauma tasumun, ketika kalian berpuasa. Kalian wahai muslimin bersama penguasa kalian. Nah, itulah kesimpulan dari tafsir hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, Ibnu Al-Qayyim ya, dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Begitu pula syarah-syarah yang lain. Sebagaimana telah disebutkan syarah para ulama tersebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sifat, dalam kitab silsilah Al-Hadith As-Sahihah dan kitab Tamamul Minnah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan yusallu as-sawmu yawma tasumun, puasa adalah ketika kalian berpuasa, kalian bersama penguasa kalian. Wal fitru yawma tuftirun, dan beridul fitri, berfitri yakni maksudnya di sini menghentikan puasa, tidak puasa lagi sehingga masuk kepada idul fitr, adalah ketika kalian yakni muslimin dengan penguasanya melakukan idul fitr, menghentikan puasa masuk kepada idul fitr. Wal adha yauma tudhahun, dan al adha ya, idul adha, kalian menyembelih kurban adalah ketika kalian wahai muslimin bersama penguasa kalian melakukannya. Nah, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini sama ya, tiga hal ini sama. Selalu muslimin hendaknya mengikuti penguasa mereka, pemerintah mereka. Ya. Dan ingat pula hadis ini diterapkan pada hal-hal tersebut. Yusalluna lakum, kalian sholat bersama imam, para imam mengimami kalian, kalau mereka benar untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah, pahala untuk kalian dan dosa ditanggung mereka. Begitu pula mereka yang menentukan puasa, mereka menentukan fitri, mereka yang menentukan idul adha, kalau mereka benar pahala untuk kalian dan untuk mereka, kalau mereka salah untuk kalian pahala dan kesalahan ditanggung mereka. Demikian ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga kaum muslimin mendapat taufik untuk itu, sehingga selalu kaum muslimin dalam kebersamaan, baik dalam puasa Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Seperti yang sering kita dengar dalam berita-berita, kaum muslimin ada yang duluan sehari, bahkan ada yang dua hari ya, dari kelompok-kelompok yang ada di negeri ini, yang macam-macam kelompok-kelompok tersebut. Terpecahlah kebersamaan kaum muslimin dalam hal ini, bahkan terkadang dalam satu keluarga pun akhirnya terpecah karena hal tersebut. Ini semua disebabkan karena tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpindah kepada hadis berikutnya, dengan pembahasan yang berbeda, karena ini yakni bab terakhir dari bab atau sebelum terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Mansurat wal-Mulah, sehingga temanya dalam satu bab ini berbeda-beda, bermacam-macam, beraneka ragam, ya. Makanya hadis yang akan kita baca ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya. Wa anhu radhiyallahu an. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Qala khairun nasi linnas. Ya'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Qal, beliau menjawab, beliau mengatakan, menafsirkan, khairun nasi linnas, sebaik-baik manusia untuk manusia. Ya'tu nabihim salasil, orang-orang tersebut membawa mereka. Siapa mereka ini? Tadi kita sebutkan ucapan Nawawi, yakni orang-orang kafir yang ditawan muslimin. Ya'tu nabihim bisalasil, muslimin membawa mereka dalam rantai-rantai mereka, diikat. Fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Hatta yadkhulu fil Islam, sampai pada akhirnya mereka masuk Islam. Wa anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiballahu 'azza wa jalla min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Allah takjub kepada mereka, orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah, fissalasil, di ikatan-ikatan, rantai-rantai. Rawahuma al-Bukhari, telah meriwayatkan keduanya Imam al-Bukhari rahimahullah. An-Nawawi mengatakan rahimahullah, maknanya yu'sarun, mereka itu ditawan, wayuqayyadun, dan mereka diikat, thumma yuslimun, kemudian mereka masuk Islam. Fayadkhulunal jannah, sehingga masuk ke dalam al-jannah. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, memang cukup mengherankan. Orang-orang itu ya, ibaratnya dipaksa untuk masuk ke dalam al-jannah. Al-Jannah, surga Allah Azza wa Jal, yang arduhas samawat wal ard, luasnya as samawat wal ard, seluas langit-langit dan bumi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi banyak orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan ada yang masuk ke dalam surga dengan diseret-seret dalam ikatan-ikatan rantai-rantai. Nah, seolah-olah mereka dipaksa masuk ke dalam al-jannah. Padahal surga yang begitu nikmat, penuh dengan apa yang mau dan kita inginkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka itu ditawan oleh muslimin. Mereka diikat. Kemudian setelah mereka bersama kaum muslimin, ya, mereka kemudian masuk Islam. Tentu, yakni kaum muslimin mereka terhadap orang-orang yang belum Islam, berusaha untuk memasukkan mereka ke dalam din ini. Sejak sebelum mereka ditawan, sejak sebelum mereka berperang bersama atau melawan muslimin, mereka diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka menerima ajakan tersebut, maka itulah yang dimaukan. Mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Untuk mereka, apa yang untuk muslimin, dan menjadi beban mereka, apa yang menjadi beban muslimin. Mereka sudah satu tubuh dengan kaum muslimin. Tapi kalau mereka menolak, maka ada pilihan kedua, yakni mereka membayar jizyah kepada muslimin untuk kemudian hidup di tengah komunitas muslimin atau bersama kaum muslimin, dan mereka mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, jaminan keamanan dari musuh-musuh yang menyerang, maupun ketika mereka bersama kaum muslimin. Kalau ternyata membayar jizyah ini pun mereka tolak, maka pilihan yang terakhir adalah perang, sehingga mereka mempertahankan agama mereka dan muslimin pun mempertahankan agama mereka, berperang masing-masing membela agama masing-masing, dan Allah lah yang menentukan siapa pemenangnya. Ketika kaum muslimin menang, maka mereka, kaum musyrikin, menjadi tawanan kaum muslimin. Mereka menjadi tawanan kaum muslimin, sehingga mereka hidup bersama muslimin sebagai tawanan-tawanan. Namun tidak berarti kemudian mereka dizalimi, tidak berarti mereka kemudian ditindas, disakiti. Bahkan dalam sejarah kaum muslimin, tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan mulia. Tawanan-tawanan perang tersebut diperlakukan layaknya manusia, bukan dianggap sebagai hewan yang tidak punya martabat di hadapan manusia. Oleh karenanya, dengan perlakuan yang baik, mungkin juga ditambah dengan dakwah-dakwah, ajakan kepada dinul Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka tertarik dengan Islam, sehingga mereka menjadi muslimin. Nah, merekalah yang kemudian disebut dalam hadis ini, yadkhuluna al-jannah fis salasil. Mereka masuk ke dalam al-jannah dengan ikatan-ikatan rantai. Masuk ke dalam al-jannah fis salasil dengan ikatan-ikatan rantai. Maka disebutkan dalam hadis ini, Nabi mengatakan, ajib Allah, Allah takjub kepada mereka, ya, kepada mereka yang mereka ternyata masuk surga melalui proses, ya, disandra, diikat dengan borgol-borgol dan menjadi tawanan perang. Kemudian hadis berikutnya, وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها, sebaik-baik atau ahabbul bilad, negeri yang paling Allah cintai atau daerah yang Allah paling Allah cintai, masajiduha, adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan daerah-daerah yang paling Allah benci atau wilayah-wilayah yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. riwayat Muslim. Wa an Salman al Farisi radhiyallahu an min qawlihi qal la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq. Dari Salman al Farisi radhiyallahu anhu, ini dari ucapannya, beliau mengatakan la takunanna, jangan sekali-kali kamu menjadi, ini istata'ta, bila kamu mampu, awwala man yadkhulu as-suq, orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, jangan pula menjadi orang yang paling terakhir keluar darinya. Fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu. Sesungguhnya tempat itu adalah tempat berperangnya syaitan, dan di sana dia menancapkan benderanya. Rawahu Muslim hakadha, demikian diriwayatkan oleh Muslim. Warawahul Barqani fi sahihihi, Al-Barqani meriwayatkan dalam sahihnya an Salman, dari Salman, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la takun awwala man yadkhulu as-suq, jangan kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Fiha badha syaitan wa farrah, di pasar itulah syaitan bertelur. Wa farrah, dan menetaskan keturunannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis-hadis yang tadi kita baca menerangkan kepada kita tentang pasar aswak asuk dalam bahasa Arab, yang artinya adalah pasar. Disebutkan dalam hadis-hadis tadi bahwa ini merupakan tempat yang tidak baik, bahkan disebutkan abghadul bilad, dari suatu negeri tempat yang paling dibenci Allah adalah pasarnya. Mengapa demikian? Karena di situ banyak terjadi hal-hal yang mungkar. Tentu dibangunnya pasar itu sendiri bukan untuk suatu ibadah, ya. Bukan untuk suatu ibadah dibangunnya, tapi untuk suatu hal yang sifatnya duniawi, jual beli. Kemudian selanjutnya setelah dibangun pasar itu, apa yang terjadi di sana? Banyak sekali hal-hal yang mungkar. Apalagi di zaman sekarang. Kalau Nabi mengatakan ketika itu, dan ternyata kondisi pasar sudah menjadi sesuatu yang dikenal buruk, apalagi di zaman-zaman berikutnya. Padahal dulu kita tahu bahwa di pasar kaum muslimin di zaman-zaman itu tentu kondisinya jauh-jauh lebih baik daripada yang sekarang. Dari mulai siapa yang berjualan, kemudian mereka pun punya pengetahuan tentang hukum-hukum. Sampai di zaman Umar disebutkan tidak boleh ikut berjualan di pasar kecuali orang yang tahu hukum-hukum, fikih, mengerti. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar di zaman itu kondisinya jauh lebih baik daripada yang di zaman sekarang. Ibnu Umar, Abu Hurairah, di hari-hari seperti sekarang ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah, masuk ke pasar untuk takbir, ya, mengingatkan mereka untuk takbir, memperbanyak zikrullah di hari-hari seperti sekarang-sekarang ini. Di mana? Di pasar. Nah, artinya kondisi di zaman itu masih seperti itu. Namun demikian, Nabi SAW menyebutkan bahwa abghadul bilad ilallah aswaquha. Di suatu negeri, tempat atau wilayah yang paling dibenci Allah adalah pasarnya. Bagaimana dengan di zaman sekarang? Ya, kemaksiatan apa yang tidak ada? Ibaratnya begitu. Yang jual khamr ada, ya, sembunyi atau tidak sembunyi di sebagian tempat. Yang berjudi ada, yang menipu ada, ya. Begitu pula pakaian kaum muslimat yang tidak sesuai dengan syar'i. Jadi kalau dihitung sesuatu yang haram di pasar, banyak sekali penipuan-penipuan, sumpah palsu, dan banyak sekali di situ, ya, kemungkaran-kemungkaran. Sehingga seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah tempat yang paling Allah benci. Nah, sehingga mestinya seorang muslim dia sangat berhati-hati, dia sangat perhatian dengan agamanya untuk tetap bisa menjaga kekokohan agamanya. Dan ini diantara salah satu yang dianjurkan sebagai bimbingan bagi seorang muslim, yaitu seperti riwayat dari Salman Al-Farisi dalam riwayat Al-Barqani, beliau menasabkan kepada Nabi bahwa Nabi yang mengucapkan dalam Sahih Muslim bahwa ini adalah ucapan Salman Al-Farisi. Dia memberikan bimbingan, kalau begitu jangan jadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan tentu di sana ada bimbingan-bimbingan yang lain dalam agama kita, doa atau zikir yang diajarkan ketika masuk pasar. Begitu pula tidak lepas daripada bimbingan-bimbingan umum, bagaimana menjaga telinga kita dari sesuatu yang tidak baik, ucapan, omongan, ya, sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Bagaimana menjaga mata kita dari pandangan yang tidak halal. Bagaimana menjaga ucapan kita supaya tidak melakukan sumpah palsu atau berbohong dalam promosi dan lain-lain. Ya, yang jelas harus kita betul-betul berusaha untuk menjaga diri kita, karena di sana banyak sekali hal-hal yang mungkar dan akan menyeret kepada kemungkaran. Ya, sementara kita sudah tahu bagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan kondisi pasar. Berbeda dengan masjid, kata Nabi SAW, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Di suatu negeri, tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Wilayah yang paling Allah cintai di suatu negeri adalah masjid. Nah, jelas bahwa masjid sejak dibangunnya dibangun di atas ketakwaan. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Dilakukan ibadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal di dalamnya kaum muslimin, membaca Al-Quran, salat, kemudian mengajarkan ilmu, mendengarkan ilmu, berbagai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dari situ diarahkannya masyarakat, dari situ dilakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan di masjid atau bermula dari masjid. Ya, makanya fungsikan masjid sebagaimana fungsinya. Jangan dilakukan di sana sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan masjid itu, ya, bahkan berbincang-bincang sesuatu yang urusannya duniawi saja, sebagian mengatakan jangan dilakukan di masjid. Nah, ini semuanya menunjukkan kebaikan masjid itu. secara umum, sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Dari suatu negeri, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan membuahkan amal yang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.